Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah al-aqidah al-wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salah al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah penjelasan dari syarah al-aqidah al-wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-63 halaman 137 dan seterusnya. Nah, kita sudah membahas tentang tadi apa Mas? Tentang pembenaran Allah Azza Jal terhadap Rasulnya. Itu dengan qawlihi wa fi'lihi, dengan firman-Nya dan dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Ya. Sekarang kita masuk pada bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun fa haula'i kadibuna aw dhalluna li'annahum qalu ma la ya'lamun. Paham lihat di sini sekarang. Penjelasan yang paling berfaedah insyaallah bismillah. Qalu, perkataannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan ya yaquluna alaihi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ma la ya'lamun, dengan apa yang mereka tidak ketahui. Itu apa? Fahaulai, mereka itu kadzibuna, mereka mendustakan. Adalluna, atau mereka sesat. Mereka dusta, mereka sesat. Li'annahum qalu, karena mereka telah mengatakan ma la ya'lamun, mengatakan dengan apa yang mereka tidak ketahui. Nah, di sini ya, ka'anna al-mu'allifa yushiru ila ahli tahrifi, seolah-olah mu'allif di sini Syekhul Islam Taimiyah itu menunjuk kepada ahli tahrif. Ahli tahrif ini adalah orang yang menyelewengkan makna yang seharusnya. Karena ta'wil itu ada dua, tafsir dan tahrif. Ya, ingat-ingat nih, ta'wil Mas, ta'wil itu ada dua, tahrif dan tafsir. Ya. Tahrif itu tanpa dalil, tafsir itu dengan dalil. Ta'wil artinya mengubah satu makna kepada makna yang lainnya. Kalau mengubah makna satu makna kepada makna lainnya tanpa dalil namanya tahrif, menyelewengkan. Nyeleweng. Sedangkan tafsir adalah memaknai satu makna dengan makna yang lainnya dengan dalil. Dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmiah. Nah, li'anna ahla tahrifi qalu 'ala Allahi ma la ya'lamun min wajhaini. Tuf. Tafsir lagi. Karena ya, orang-orang yang mentahrifkan Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan terhadap Allah Azza wa Jal dengan apa yang mereka tidak tahu. Ma la ya'lamun. Nah, min wajhaini, dari dua sisi. Min wajhaini, qalu, mereka mengatakan innahum lam yarid kada wa arada kada faqalu fi salbi wal ijabi bima la ya'lamun. Dan mereka mengatakan, jadi di sini mereka mengatakan ya, kaitannya dengan kontekstual apa yang mereka sekarang ini ahli tahrif itu pegang, ya. Sehingga ahli tahrif, contohnya apa sih? Ahli tahrif itu siapa, Mas? Hah? Hah? Asy'ariyah. Siapa itu Asy'ariyah? Pengikutnya belasan Asy'ariyah. Nah. Semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Nah. Jamaknya Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah jamaknya Asy'ariyah. Nah. Mereka itu kalau di sini tentang orang yang mentahrif. Contohnya mentahrif itu adalah wajah menjadi ridho, tangan dengan kekuatan, dan yang lainnya. Ya. Mereka mengatakan terhadap Allah Azza Jal apa yang mereka tidak ketahui dari dua sisi. Qalu innahum, ya, kalau innahu, kalau misalnya, nah, kalau kaitannya dengan konteksnya, lam yarid kada wa arada kada, ini enggak ada dalilnya, tapi yang diinginkan seperti itu. Ya. Faqalu fis salbi wal ijabi bima la ya'lamun. Mereka mengatakan tentang sesuatu yang fis salbi dalam hal yang negatif, wal ijabi dengan yang ijabi dengan yang positif. Bima la ya'lamu, dengan apa yang mereka tidak ketahui. Oh, ini positifnya seperti ini negatifnya seperti ini. Padahal mereka enggak tahu. Nah, masalah contohnya. Qalu, ya. Di sini kaitannya. Ya. Nah. Kontekstualnya di sini masalah ini bisa disebut lam yarid au lam yurid. Lam yarid au lam yurid. Dua-duanya boleh. Ya. Kalau misalnya di sini, ya, dia enggak menginginkan ini, tapi dia menginginkan itu. Maksudnya seperti itu, Mas. Lam yurid wa arada kada. Dia tidak ingin, tapi beliau menginginkan ini. Dia menginginkan itu. Ya, qalu lam yurid bil wajhi al wajha al haqiqi. Ya. Jadi di situ mereka tidak menginginkan, ya, tidak menginginkan wajah secara hakikinya. Ya, sehingga di sini lam yurid bil wajhi al wajha al haqiqiyah. Dia tidak menginginkan wajah dengan wajah hakiki. Fahuna qalu, di sini mereka mengatakan alallahi, terhadap Allah, ma la ya'lamu bisalbi. Mereka mengatakan terhadap Allah Azza Jal dengan apa yang mereka tidak ketahui, bisalbi, dengan sesuatu yang negatif. Thumma qalu, kemudian mereka mengatakan wal muradu bil wajhi thawaba. Yang diinginkan dengan wajah adalah thawaba. Ganjaran. Faqalu 'alallahi ma la ya'lamuna fil ijabi. Maka mereka telah mengatakan terhadap Allah Azza Jal dengan apa yang mereka tidak ketahui dalam bentuk yang positif. Karena apa? Tawab. Ya. Kalau bisalbi tadi negatif, karena apa? Ijabi artinya di sini maknanya positif. Ya. Karena kalau wajah bukan wajah yang hakiki, maka itu negatif. Sedangkan wajah bimakna thawab, karena thawab, semua orang menginginkan thawab, pahala, maka itu dianggapnya positif. Fahaula illadina yakuluna alallahi ma la ya'lamun la yakununa sadiqina wala musaddaquna atau masdukina wala musaddaqina. Dua-duanya dipakai di sini. Jadi haula illadina, mereka itu adalah Orang-orang ahli tahrif maksudnya di sini. Ingat mas? Ahlu tahrif. Ya, ahlu tahrif. Alladzina yaquluna, mereka senantiasa mengatakan terhadap Allah Azza Jal apa yang mereka tidak ketahui. La yakununa, ini tidak menjadikan mereka sebagai apa? Shadiqina, yang membenarkan. Wala masduqina, dan tidak dibenarkan. Wala musaddaqina, dan tidak ada keharusan buat mereka untuk membenarkan apa yang dibawa para rasul. Bal qamatil adillatu ala annahum kadhibuna maqdubuna bima ya auha ilaihim syaitan. Namun justru mereka itu ya telah menegakkan dalil bahwasanya mereka itu adalah para pendusta. Mereka didustakan dengan apa yang syaitan telah wahyukan kepada mereka. Syaitan telah mewahyukan kepada mereka. Makanya antum lihat mas, pelaku-pelaku maksiat, nasallahu salmafiyah, semoga Allah Azza Jal melindungi kita tidak dari maksiat dan dosa. Orang yang senantiasa melakukan maksiat itu akan susah untuk mengakui kemaksiatannya. Dan semakin banyak dia melakukan maksiat, semakin hawa nafsunya diikuti. Sebaliknya, semakin sedikit dia melakukan maksiat, maka hawa nafsunya pun ditolak. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Hudzaifah bin Yaman dan yang lainnya yang berkaitan dengan apa? Tu'radul fitan 'alal qulubi ka'ardil hasir. Udan-udan. Fitnah itu dibentangkan pada manusia, dada manusia, hati manusia, itu sehelai demi sehelai. Fa'ayu qalbin, seperti anyaman tikar. Ya. Fa'ayu qalbin angkaroha nukitat fihi nuktatun ya beidha. Wa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati mana yang mengingkari fitnah, maka ada bentikan bentik-bentik putih, titik-titik putih. Dan hati mana yang mengiyakan fitnah itu, maka akan dibentikkan titik-titik hitam. Ya. Hati itu seperti ini, mas. Kalau maksiat, titik-titik gini dulu awalnya. Sampai hatta yakunu alal qalbain. Sampai hati itu menjadi dua. Ya, sampai hati itu menjadi dua. Jadi dua. Ya. Ini adalah yang hitam. Ini yang putih. Ya. Ini yang hitam. Ini yang putih. Yang hitam ini sudah penuh dengan noda. Itu qalbun. Yang pertama yang putih. Dan riwayat Muslim dan riwayat Imam Ahmad disebutkan yang putih dulu, ada yang hitam dulu. Qalbun ya abyad la yadurru ma damati samati wal ard. Hati yang putih. Ini tidak ada bintik-bintiknya, mas. Karena apa? Menolak fitnah, menolak fitnah, menolak fitnah. Itu fitnah, tolak. Menolak fitnah, tolak. Sampai hatinya putih. Seperti hati yang putih bersih. Tidak ada yang mencederainya selama masih ada langit dan bumi. Allah yang jaga. Maksudnya seperti itu. Kemudian hati qalbun aswad murbadan kalquzi mujahiyan. Hitam yang legam. Ya. Ini penuh dengan maksiat. Ya rahmatullah. Kalkuzi mujahiyan. Kuzi. Ini seperti ini, ditelungkupkan. Kalau sudah telungkupkan mau diisi lagi? Tidak bisa. Kalkuzi mujahiyan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usiba min hawa. Tidak bisa mengingkari kemungkaran, tidak bisa menyuruh kepada kema'rufan, tidak bisa mengingkari kemungkaran, yang dia tahu hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itulah sifatnya orang-orang sombong. Nasallahu alaihi. Enggak mau, Mas. Antum kasih nasihat gimana pun enggak akan bisa. Karena hatinya apa? Hitam. Bukan kopi hitam, Mas. Kita enggak pernah minum kopi hitam, Mas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kopinya coklat, Mas. Ini kopinya coklat ini. Yang hitam itu roastingannya hitam. Itu berarti terlalu gelap. Nah. Ini hati yang hitam ini kalkuzi mujahiyan seperti gelas yang ditelungkupkan, tidak bisa mengingkari kemungkaran, tidak bisa memerintahkan kema'rufan, tidak bisa mengingkari kemungkaran, yang dia tahu hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Gak mengerti, tidak bisa difahami dengan apapun. Kok bisa dia menolak kebaikan-kebaikan orang? Kok bisa dia dinasihati dengan cara yang baik pun gak bisa? Gak bisa. Hidayah milik Allah Azza Wajalla. Ketika kita sudah menyampaikan, sudah. Kalau antum menyampaikan nasihat, kemudian ditolak, kemudian antum sedih, maka yang rugi antum. Kenapa? Antum tidak siap memberikan nasihat yang jauh lebih banyak lagi kepada orang-orang yang seperti itu. Justru nasihat tetap nasihat. Makanya kenapa Allah Azza Wajalla menyuruh seorang keluarga atau seorang kepala rumah tangga itu harus berikan peringatan kepada keluarganya terus menerus, nasihati terus, nasihati terus, menegur terus, menegur terus. Ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan teruslah engkau bersabar untuk senantiasa bisa memerintahkan keluargamu untuk kebaikan seperti itu maksudnya. Karena bukan isbir, tapi istobir. Ada tambahan tok di situ. Ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Tambahan dan bangunan, tambahan makna. Lebih banyak lagi. Makanya kalau kepala rumah tangga itu sudah merasa capek. Wah, aku kesel. Ada nih boleh beri rak. Ya. Itu berarti bukan kepala rumah tangga. Salah-salah. Ya, kalau kita ada keluarga yang seperti itu, keluarga dekat yang seperti itu, kerabat yang seperti itu, kita sampaikan. Tapi jangan pernah menganggap bahwasanya kalau antum sudah menyampaikan kemudian tidak pernah didengar, tidak pernah diperingatkan, wah cai ngeyel, tak kandani bola bali, ora gelem. Sudah, tetap doakan. Bukan berarti kemudian antum biarkan begitu saja. Ya. Ada saatnya hidayah itu akan Allah berikan. Tapi bisa jadi tidak serta-merta. Panjang prosesnya. Dan berliku. Nah, dan semoga Allah saja memudahkan kepada kita untuk bisa memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, dan teman-teman kita. Nah, qauluhu perkataannya, rahimahullah, walihada qala subhanahu wa ta'ala, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di surat As-Saffat ayat 183. Nah. Di sini kaitannya apa yang dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah, ya. Ketika menjelaskan tentang ya hal ini, Ini jelas. Ini berkaitan dengan Allah Azza Jal Subhana Maha Suci Rabbika Rabbmu Rabbil Izzati Rabb yang mempunyai kemuliaan Amma Yasifun dengan apa-apa yang mereka sifati Wassalamun Alal Mursalin keselamatan tercurah kepada orang-orang yang diutus para Rasul Walhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Rabb seluruh sekalian alam. Oleh karena itu di As-Saffat 180. Nah, ini penjelasannya ketika orang-orang saat itu ada yang mendustakan para rasul, Allah lah yang telah meneguhkan para rasul itu dengan perkataan dan perbuatannya. Sehingga ini ditutup oleh Allah Azza Jalla, Subhana rabbika. Maha suci Rabbmu. Rabbil izzati amma yasifun. Rabb yang memiliki seluruh kemuliaan. Rabb yang memiliki seluruh kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifati. Ya, mereka menjelek-jelekkan Allah Azza wa Jalla, tapi sesungguhnya Allah mulia. Allah suci dari aib-aib yang mereka sematkan itu, ahli tahrif itu. Yang mendustakan Allah Azza wa Jalla, mendustakan para rasulnya. Wassalamun alal mursalin. Disebutkan di situ tentang apa, Mas? Ayyadallahu rasulahu bil khitab fil Quran. Allah Azza wa Jalla meneguhkan, menguatkan rasulnya dengan khitab ini. Wassalamun alal mursalin. Ya, keselamatan tercurah kepada para rasul. Maka antum kita semuanya pernah melihat banyak kisah-kisah para rasul, termasuk kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali kisah-kisah di mana mereka sudah dikejar-kejar musuh, diserang musuh dan seterusnya Allah yang menyelamatkannya. Subhanallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. So, antum lihat ketika Allah disifati dengan suci. Kemudian Allah memberikan keselamatan kepada para rasul. Kemudian apa? Pujian hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu keindahan usul dari Al-Qur'an. Pertama membantah aib dan kekurangan yang orang-orang ahli tahrif itu sematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah punya sifat ini, tapi Allah itu Subhana rabbika maha suci Rabbmu Rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Dan kemudian sebutkan apa? Para rasul itu pasti mendapatkan keselamatan. Dari siapa keselamatan itu? Dari zat yang memiliki keselamatan. Ya. Kemudian walhamdulillahi rabbil alamin. Kata-kata alhamdulillah, alhamdu beda dengan apa, Mas? Alhamdu bukan sana. Alhamdu beda dengan apa? Hah? Aywa, al-madh. San. Nyatet. Allahu akbar. Sudah pernah nyampaikan ya, Mas, faedahnya? Bedanya alhamdu dan al-madh. Alhamdu al-thana ma'a ta'zimi. Al-thana bil-hubbi wa ta'zimi. Ujian kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan dengan cinta dan pengagungan. Al-madh, al-madhu itu sana, ujian. Tapi tidak ada hub, tidak ada cinta, tidak ada pengagungan. Paham sampai sini, Mas? Beda alhamdu adalah al-madhu. Kalau sana itu pujian. Nah. Ya. Ini sudah 25 menit. Kalau kita sebutkan lagi tentang ini masuk kepada pembahasan yang baru. Ini tentang Subhana Rabbika.